Jangan pernah kau berpikir bahwa ku tak ada. Sedetik pun hanya bayangmu yang di hatiku. Ku berjanji akan selalu setia kepadamu. Demi Tuhan, ku rela mati demi dirimu. Jangan pernah kau berpikir bahwa ku tak ada. Sedetik pun hanya bayangmu yang di hatiku. Ku berjanji akan selalu setia kepadamu. Tuhan, ku rela mati demi dirimu. Ku terlanjur sayang kepadamu. Ku terlanjur cinta kepadamu, wahai kekasihku. Jangan pernah kau berpikir bahwa ku tak ada. Detik pun hanya bayangmu yang di hatiku. Ku berjanji akan selalu setia kepadamu. Demi Tuhan, ku rela mati demi dirimu. Ku terlanjur, ku terlanjur sayang. Detikku hanya bayangmu yang di hatiku. Ku berjanji akan selalu setia kepadamu.